Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia dalam seminggu, hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya termasuk hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi nufkhibir wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qah. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Dan di dalamnya terdapat tiupan sangkakala dan di dalamnya terdapat kematian seluruh manusia. Fa aktsirus salata fihi alayya, maka perbanyaklah untuk mengucapkan selawat di dalamnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat pagi tanggal 18 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk bersama kembali mengkaji tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan dari kesulitan, maka janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami, dan perbaikilah urusan kami. Ini adalah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang kita sudah baca pada minggu yang lalu, maka atau pada hari kemarin, saya ingin bertanya tentang hal-hal yang sudah kita pelajari, di antaranya yaitu kebenaran harus diikat atau harus digantung dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran diharamkan, dikaitkan, digantungkan dengan figur, dengan seseorang, siapapun dia, baik dia orang ahli hadis ataupun dia ahli tafsir, baik dia golongan dari para habib ataupun golongan bukan dari habib, maka kebenaran tidak diukur, tidak dikaitkan dengan figur seseorang. Arti tidak dikaitkan maksudnya adalah apabila si fulan mengerjakan maka berarti benar. Nah, ini keliru. Apabila si fulan tidak mengerjakan berarti itu salah. Ini juga keliru. Ini yang pertama. Yang kita bahas juga pada pertemuan yang lalu adalah bahwa apakah doa yang paling bermanfaat untuk seorang manusia ketika dia hidup di dunia? Doa minta apa? Tidak. Doa minta petunjuk. Petunjuk yang kita minta adalah petunjuk menyampaikan kita ke jalan Allah. Kemudian setelah itu petunjuk untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, kita lanjutkan apa yang kita ingin baca. Penulis rahimahullahu taala mengatakan wa hadzal siratul mustaqim huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Artinya, dan jalan yang lurus ini adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabi, orang-orang siddiq, yaitu orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wasyuhada, para syahid yang meninggal di medan pertempuran, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ghairil siratil maghdubi alaihim alladzina araful haq wa tarakuhu kal yahud. Bukan jalan orang-orang yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdubi alaihim, yaitu dalam bahasa Indonesia yang dimurkai atas mereka, yaitu jalannya orang-orang yang mengenal kebenaran tetapi meninggalkannya. Mengenal kebenaran tetapi meninggalkannya. Seperti kaum Yahudi dan orang-orang semisal dengan mereka. Pelajaran pertama pagi ini adalah sifat dominan dari kaum Yahudi mengenali kebenaran tetapi meninggalkannya. Dan inilah yang disebut dengan kesombongan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Dosa sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dia tahu itu benar. Kaum Yahudi tahu bahwasanya di dalam kitab suci mereka terdapat ayat yang menunjukkan setelah Nabi Isa akan ada seorang nabi yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal kebenaran. Ya, mereka mengetahui, seperti mereka juga dilarang untuk memancing, mengais rezeki pada hari Sabtu. Mereka tahu itu. Akan tetapi mereka melakukan akal bulus, akal yang licik, cara yang licik. Dilarang hari Sabtu, oke, kami tidak akan mengambilnya hari Sabtu. Tapi dia menebarkan jalannya pada hari Jumat dan ditampung nanti pada hari Ahad. Maksudnya pada hari Sabtu tersebut adalah jangan sampai melakukan pemancingan. Ini salah satu bentuk dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu sifat dominannya itu mengenal kebenaran lalu dia tinggalkan. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa ghairi siratil dhalin alladzina taraqul haqqo ala jahlin wa dhalal kan nasara wa nahwihim. Dan selain jalannya orang-orang yang dicap oleh Allah dengan ad-dhalun, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran di atas kebodohan dan kesesatan. Artinya mereka beramal tanpa ilmu. Mereka melakukan sesuatu di atas kebodohan. Seperti kaum Yahudi dan semisal dengan mereka. Berarti pelajaran yang kedua yang kita ambil dari apa yang dituliskan oleh penulis, sifat dominan kaum Nasrani yang mendapatkan gelar Ad-Dhalun dari Allah adalah beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Dan Islam selalu berada di ajaran, di tengah-tengah ajaran, dua ajaran sesat ini. Islam menggabungkan antara ilmu dan amal. Bahkan para ulama Islam mengatakan al-ilmu wal-amalu mutalazima la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Ilmu dan amal itu saling bergantungan, tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Ya. Fa hadhihi as-suratu 'ala ijaziha qad ihtawat 'ala ma lam tahtawi 'alayhi suratun min suwaril Baqarah, min suwaril Qur'an. Fatadammanat anwa'ut tauhidit thalathah, tauhidur rububiyah yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin, wa tauhidul uluhiyah wa huwa ifradullahi bil ibadah yu'khadhu min lafzi Allah wa min qawlihi iyyaka na'budu wa tauhidul asma' was sifat huwa itsbatul sifatil kamalillahi ta'ala allati athbathaha li nafsihi wa athbathaha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamthilin wala tashbih wa qad dalla ala dhalika lafzul hamd kama taqaddam. Perhatikan, ini sekarang beliau meringkas surat Al-Fatihah. Kata beliau, surat Al-Fatihah ini yang disebutkan oleh Allah secara ringkas sebenarnya telah mencakup hal-hal yang belum disebutkan surat-surat dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu, saudara-saudari bisa nulis kandungan surat Al-Fatihah. Yang pertama, di dalamnya terdapat penjelasan tentang tiga tauhid. Kandungan surat Al-Fatihah yang pertama, di dalamnya terdapat penjelasan tentang tiga tauhid, yaitu tauhidur rububiyah. Dan ini diambilkan dari kata-kata apa? Yang masih ingat, tauhidur rububiyah diambilkan dari kata apa kalau dalam surat Al-Fatihah? Rabbil alamin, rububiyah, rabbil alamin. Ya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturan. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid ilahiyah, atau disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan dia adalah menunggalkan Allah dalam ibadah, atau bahasa mudahnya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ini diambilkan dari kalimat Allah. Ya, setiap kalimat Allah itu menunjukkan kalimat tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan diambilkan dari kalimat Allah. Kan dalam surah Al-Fatihah banyak. Apa misalkan? Alhamdulillah Allah, Bismillah Allah, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ya, ini diambilkan dari kata-kata Allah, Alhamdulillah Allah. Setiap kita baca Al-Quran di dalamnya terdapat ucapan Allah, maka ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah, yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang ketiga, yaitu yang menunjukkan kepada tauhid, jenis yang ketiga, tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Sebelum saya jelaskan, tauhid asma wa sifat diambilkan dari surat Al-Fatihah pada ayat apa? Hah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian yang lain? Maliki Yawmiddin. Kemudian yang lain? Alhamdu nama Allah kan? Ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tauhid asma wa sifat. Jadi, poin pertama kan garis besarnya kandungan surat Al-Fatihah. Yang pertama, di dalam surat Al-Fatihah terdapat 3 tauhid. Tauhid rububiyah dari kalimat Rabbil Alamin, tauhid uluhiyah dari kalimat apa? Allah. Tauhid asma wa sifat dari kalimat apa? Banyak ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, kemudian Alhamdu dan yang lain-lainnya. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekarang ada perkataan beliau tentang tauhid asma wa sifat. Ini kaedah dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Perkataan beliau tentang tauhid asma wa sifat yaitu itsbatu sifatil kamalillahi taala. Menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Allati athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamtsilin wala tashbih. Yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kaidah dalam tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan seluruh sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Ada papan tulis? Menetapkan seluruh sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid asma wa sifat. Jadi kalau boleh Bapak-bapak tulis, tauhid asma wa sifat itu mempunyai 2 unsur. Unsur yang pertama menetapkan sifat-sifat yang sempurna. Unsur yang kedua meniadakan atau mensucikan Allah dari seluruh sifat buruk. Nih, ya. Kalau Bapak misalkan saya beri contoh, dengan 2 unsur ini kita bisa memahami ayat suci Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan asma wa sifat. Ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan asma wa sifat. Jangan jauh-jauh sini. Ya. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi tauhid asma wa sifat mempunyai 2 unsur. Yang pertama apa? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Yang kedua, meniadakan atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat yang buruk. Contoh pengamalan dari 2 unsur ini. Dua tangan Allah mulia, dua tangan Allah sempurna. minta tambah, harus minta tambah. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh penulis, ya, bahwa kita menetapkannya dengan menyebutkan taufik yang saya tetapkan tadi, karena Allah kayaknya kayak tanah makhluk yang benar yang saya tetapkan, tapi tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semisal dengan tangan makhluk ini kita tetapkan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu peniadaan ditambah dengan at-tamsi. Peniadaan atau konsumsi. Jadi tangan yang sudah kita tetapkan untuk Allah tersebut, ya, kita sucikan dari seluruh kekurangan. Tangan manusia saja berbeda-beda, apalagi itu adalah dengan makhluk. Apalagi tangan sang Khalik dengan makhluk. Tangan sang pencipta dengan tangan makhluk. Dan namanya mungkin sama, akan tetapi darahnya jelas berbeda. Nah ini timbul dari sikap kita karena Nabi buat janji meniadakan dan mencucikan Allah dari seluruh sifat-sifat buruk. Contoh yang lain, kita dan yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Apa maksud istiwa? Istiwa bertempat lebih tinggi, meninggi dan selalu tempat lebih tinggi. Dan tidak tetap istiwa diartikan dengan bersemayam. Jadi tetap kita maknai saja dengan istiwa. Nah, istiwa Allah di atas arsy itu tidak seperti istiwanya seorang raja di atas segalanya. Ya, maka ketika kita mendapatkan sifat Allah beristiwa di atas arsy, kita harus mengatakan bahwasanya Allah beristiwa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbicara tentang diri. Siapa yang paling paham tentang diri Allah? Siapa yang paling paham tentang diri Allah? Allah. Siapa yang paling paham dari makhluk tentang Allah? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka bapak ibu saudara saudari yang mulia yang kata Allah, ketika Allah tetapkan di dalam Al-Quran, kita tugas kita menetapkan mengimani. Tugas yang kedua meniadakan dan mencucikan dari seluruh sifat-sifat buruk. Ketika Allah beristiwa, Allah mengatakan kalau Allah beristiwa, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat berarti terbatas. Nah, ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, ada lagi yang mengatakan ketika beristiwa Allah Subhanahu Wa Taala berarti tidak mengetahui yang jauh-jauh. Nah, ini namanya juga menyamakan Allah dengan makhluk. Maka harus ada dua sifat ini. Yang pertama menetapkan sifat, yang kedua meniadakan dan bersucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh kekurangan. Dan akhirnya ini yang disebutkan unsur tauhid asma'ul husna. Unsur tauhid asma'ul husna. Apa unsurnya? Dua. Unsurnya dua. Menetapkan kemudian apa? Meniadakan dan jadi orang ini, ya, begitu setiap kali baik pengumuman yang didapatkan dalam hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedua mata Allah, ya, ada dalam apa cerita tentang kedua mata Allah, Allah punya mata, maksudnya dia jalan apa lagi tadi yang tugas kita berapa berapa, nah, itu Allah karena yang berfirman itu adalah Allah. Yang kedua meniadakan, menghentikan seluruh sifat-sifat buruk dari sifat tersebut. Maka kalau Allah manusia mengetahui ada ini sudah dari sebelumnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Taala maksudnya dari seluruh kekuatan bumi dan itu yang disebut dengan wajib kesemangat. Dan dalam wajib kesemangat ada banyak yang dikeluarkan. Ya, dijadikan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam wajib kesemangat. Bagaimana sebutkan oleh penulis nilai takdir. Yang pertama yaitu sifat takdir. Ini tidak boleh dalam wajib kesemangat. Sifat takdir. Tulisannya takdir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih tersisa 5 menit, saya lanjutkan. Wa tadammanat itsbat إثبات النبوة في قوله إهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. Perhatikan baik-baik. Tadi kita ucapkan kandungan surat Al-Fatihah yang pertama apa? Bahwa surat Al-Fatihah terdapat 3 tauhid. Kandungan yang kedua sekarang. Kandungan yang kedua dari surat Al-Fatihah. Ya, yang pertama tadi tentang bahwa surat Al-Fatihah di dalamnya terdapat itsbatu tauhid as-salah. Menetapkan 3 tauhid yang saya sebutkan tadi. Kandungan yang kedua adalah dalam surah Al-Fatihah menetapkan kenabian, perkara kenabian, bahwa ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya. Dalilnya apa? Atau kandungannya kita dapatkan dari mana? Kandungannya kita dapatkan dari firman Allah ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Kenapa kok bisa? Artinya ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata beliau, li'anna dzalika mumtani'un biduni risalah. Karena tidak mungkin kita meminta jalan yang lurus sebelum ditunjukkan mana jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itulah yang ditunjukkan oleh para nabi. Berarti dari ihdinas suratul mustaqim kita bisa mendapatkan bahwa surat Al-Fatihah menetapkan kenabian. Yang ketiga, kandungan dari surat Al-Fatihah, wa itsbatul jazaa 'alal a'mal fi qawlihi maliki yaumiddin wa annal jazaa yakunu bil 'adl li anna ad-din ma'nahu al jazaa bil 'adl. Artinya, kandungan Al-Fatihah yang ketiga menetapkan pemberian pahala atas amalan-amalan. Ya. Jika amalannya baik, maka diberikan ganjaran pahala. Jika amalannya buruk, maka diberikan ganjaran, diberikan siksa. Jadi di sini terdapat kandungan hisab sebenarnya. Ya. Dari firman Allah Maliki Yaumiddin. Rajanya pada hari pembalasan. Rajanya pada hari pemberian pahala atau siksa. Nah, kemudian kandungan yang keberapa sekarang? Yang keempat. Penetapan tentang adanya takdir. Nah, subhanallah. Sampai surat yang sependek ini menetapkan perkara takdir. Ya, menetapkan perkara takdir. Dari mana kita dapatkan itu? Kata penulis, wa annal 'abda fa'ilun haqiqatan khilafan lil qadariyah wal jabriyah bal tadammanat ar-radd 'ala jami' ahli al-bid' wal dhalal fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amali bih. Wa kullu mubtadi'in wa dhalun fahuwa wa dhalin fahuwa mukhalifun li dzalik. Saya ulangi ya, Bapak nanti akan saya dikte. Perhatikan sini. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat penetapan takdir. Dari mana? Dari kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Dari firman Allah mana? Ihdinash siratal mustaqim. Karena ihdinas siratal mustaqim itu kita pertama kali kita harus mengenal kebenaran. Yang kedua kita mengamalkan kebenaran tersebut, baru kita berada di jalan yang lurus. Nah, itu menunjukkan adanya takdir. Ya, bahwa seorang hamba dalam perkara takdir, ketika saya mengangkat pulpen ini, menurut akidah yang benar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita kaitkan dengan takdir, ini yang mengangkat adalah Ahmad Zainuddin. Tapi atas kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sana dalam perkara takdir ada kelompok-kelompok yang keliru. Ketika saya mengangkat ini, mereka mengatakan kelompok yang keliru seperti kelompok Al-Jabriyah. Mereka mengatakan bahwa yang mengangkat ini bukan Ahmad Zainuddin. Yang mengangkat ini siapa? Allah. Ahmad Zainuddin cuma dipaksa untuk mengangkat. Dan pendapat ini berbahaya kalau ada orang berzina. Dia katakan, oh saya gak dosa karena saya dipaksa oleh Allah. Itu kelompok Jabriyah. Ada lagi namanya kelompok Qadariyah yang 180 derajat bertentangan dengan kelompok Jabriyah. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, ketika saya mengangkat pulpen ini, maka yang mengangkat itu Ahmad Zainuddin. Tidak ada andil kekuatan Allah sama sekali. Ini parah lagi, meniadakan kekuatan Allah. Kalau tadi benar-benar menetapkan kekuatan Allah, tapi terlalu berlebihan. Nah, Ahlu Sunnah ajarannya diantara ini. Bagaimana? Ahlu Sunnah mengatakan ketika Ahmad Zainuddin mengangkat, oh itu yang ngangkatnya saya. Tapi saya tidak akan bisa mengangkat kecuali dengan penciptaan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, kita akhirnya bisa memaklumi kenapa Allah menyiksa hamba yang melakukan dosa. Karena yang melakukan dosa itu hamba itu tersendiri. Paham ya? Kalau ada orang melakukan dosa, membunuh, berzina, minum khamar, ngambil harta orang, membunuh, dan yang lain-lainnya dari dosa-dosa besar, maka ada orang berkata, itu kan takdir Allah. Kenapa dia disiksa? Maka jawabannya sangat mudah. Dia yang melakukan sendiri. Siapa yang berzina? Siapa yang bunuh? Dia sendiri kan? Maka iya. Maka pantas Allah menyiksanya karena dia sendiri yang melakukannya. Kemudian sebelum dia melakukan itu, Allah telah memfasilitasi dengan beberapa fasilitas. Dan nanti insya Allah dalam buku ini, dalam kitab tafsir ini akan dijelaskan perkara-perkara takdir. Allah Subhanahu wa taala sebelum menghukum manusia tidak langsung menghukum tanpa penjelasan. Allah turunkan kitab suci menjelaskan ini halal, ini haram. Allah turunkan para rasul menjelaskan ini halal, ini haram. Sudah semua dijelaskan, masih milih jalan yang dosa, adil tidak Allah ketika menyiksa? Adil kan? Adil. Kemarin ada yang nanya ke saya, "Ustaz, kenapa orang kafir itu kekal di neraka? Di mana letak keadilan Allah?" Dia bertanya seperti itu dari sisi dia sebagai seorang manusia. Kalau kita perhatikan Ustaz, dia cuma hidup orang kafir itu 60-70 tahun, habis itu mati dalam kekafirannya. Kenapa kok diganjar neraka kekal lebih dari 60-70? Ya, maksudnya kalau kafirnya 60, ya nerakanya 60 tahun juga dong. Adilnya kan begitu menurut dia. 70 kafirnya juga 70 dong. Kekalnya juga 70 tahun saja. Maka jawabannya sangat mudah. Ketika ada syubhat-syubhat seperti ini, bapak dan ibu harus yakini bahwa Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Rabbmu tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-Nya. Itu merupakan thawabit, keyakinan yang tetap dari seorang hamba muslim. Tidak boleh kita meyakini ada perbuatan yang tidak adil dari Allah. Harus kita yakini Allah tidak pernah buat zalim. Kalau sudah itu nanti bertahap kita jawabnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil dengan perlakuan seperti itu, maka sebenarnya Allah sudah sangat adil. Allah sudah sediakan seluruh fasilitas. Mau apa? Mau kitab suci itu baca Al-Qur'an. Rasul itu baca sudah kami utus. Makanya Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan." Kami tidak pernah menyiksa sampai kami utus seorang rasul. Kemudian juga jawabannya atas hal itu adalah, saya harus menjawab ini karena Bapak pulang nanti jadi syubhat di kepala Bapak sekalian. Ya. Jawabannya adalah bahwa Allah ingin membuktikan sifatnya, wa anna adzabi syadidul iqab, dan bahwasanya siksa-Ku sangat pedih. Salah satu kepedihannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan penghuni neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengekalkan penghuni surga. Kalau kita ingin balik lagi, jawabannya sangat mudah juga. Kalau begitu, kenapa surga cuma kekal? Kalau seandainya ingin adil Allah menurut Anda, berarti surganya cuma 60 tahun aja kalau gitu. Ya kan? Karena beramalnya enggak 60 tahun juga beramalnya. Kadang kita tuh sering menyalahkan Allah dari sisi kalau sudah disiksa, tapi tidak bersyukur terhadap Allah kalau sudah mendapat nikmat. Sama kalau dalam permasalahan takdir, sering orang mengatakan, "Ustaz, kenapa sih kita suruh ibadah? Kan sudah takdir. Kenapa kita capek-capek bangun subuh pergi ke masjid untuk menegakkan ibadah? Kan sudah ada takdirnya, saya penghuni ini, saya si fulan penghuni itu." Maka jawabannya, kalau gitu enggak usah kerja aja, enggak. Hah? Kalau gitu enggak usah kerja. Deal kan? Anda kalau masalah ibadah bersandar dengan takdir. Tapi kalau masalah rezeki paling semangat. Betul enggak? Ya, kenapa enggak bersandar takdir aja? Duduk aja di rumah gitu, tidur-tiduran, nanti datang kalau takdirnya datang duitnya. Kalau enggak takdir ya sudah. Orang kadang kalau dalam masalah ibadah sangat bersandar dengan takdir. Kalau dalam masalah maksiat sangat bersandar, tapi kalau dalam masalah rezeki, ya, dia tidak bisa, dia tidak mau menyandarkan itu dengan takdir. Harus usaha. Sebenarnya coba itu persepsi itu dibalik. Dalam masalah usaha, kita berusaha yang halal, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Dalam masalah ibadah kita beramal, karena itulah Rasulullah SAW menjawab, "I'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa." Beramallah kalian, karena sesungguhnya setiap orang dimudahkan atas apa yang ditakdirkan atasnya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, mohon kepada panitia bagian penerangan, setiap kali kajian sudah harus disiapkan mic dan segala macam. Jadi tidak perlu lagi untuk menunggu. Ya. Nah, sebagian ayat yang aku sampaikan tadi, kahina surah Al-Mustaqim juga adalah jalannya Pak Abu Bakar dan Pak Abu Bakar. Kenapa? Seperti jalannya khusus itu kahina surah Al-Mustaqim, apabila juga ada yang menasibkan jalannya sahabat yang mulia itu Abu Bakar dan Umar. Ya. Ketika kita membicarakan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, maka termasuk di dalamnya, jangan sangat jelas termasuk di dalamnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan yang lurus. Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara total dan maksimal. Mereka yang tahu kapan ayat suci Al-Quran turun. Mereka yang paham terhadap bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab Al-Quran dan hadis dipakai bahasa Arab tersebut. Jadi jelas masuk ke dalamnya ihdinash shiratal mustaqim adalah para nabi, para syuhada, orang-orang siddiq, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada menjelaskan tentang tauhid. Yang menjadi pertanyaan saya, yang menentukan tauhid itu siapa? Saya nanya, yang menentukan syarat sholat, rukun sholat menjadi 13 siapa? Pak. Nah, jawab dulu itu, siapa yang menentukan? Para ulama ya? Rukun sholat, syarat-syaratnya sah sholat, wajibnya sholat, para ulama kan? Ah, begitu juga, yang menentukan itu para ulama. Dalilnya apa? Mungkin antum ingin kesana contohnya. Dalilnya apa? Dalilnya istiqra. Istiqra itu adalah penelitian mendalam dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kita akan dapat, dan salah satu jalannya yang kita bicarakan tadi, tauhid uluhiyah, rububiyah. Tauhid rububiyah dalilnya rabbil alamin. Itu satu dalil dari sekian ribu dalil dari tauhid rububiyah. Kemudian, jadi pembagian 3 atau 2 atau 5 bukan sebagai sebuah standarisasi. Kita cuma ingin memudahkan kaum muslim memahami tauhid. Ya. Adapun ketika ada orang berbicara tauhid 20 atau membicarakan sifat 20, maka penetapan sifat 20 untuk Allah ini butuh dalil. Dari mana Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa sifatnya cuma 20? Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Ya kan? Ada sifat yang diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian dari sifat 20 itu, nah itu yang butuh dalil. Gitu ya. Mungkin ada orang yang menyanggah kita bahwa pembagian tauhid asma wa sifat itu sama dengan trinitas. Jauh. Trinitas itu antum tahu, 3 jadi 1, 1 jadi 3. Dan itu membingungkan sampai orang-orang yang menganut ajaran itu sendiri tidak paham. Di dalam Bible, Injil disebutkan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus menurut mereka dibunuh oleh kaum Yahudi, tentara Romawi, kemudian meninggal dan dikubur selama 3 hari. Pertanyaan saya, kalau kita menganggap Trinitas, yang mati dan dikubur itu siapa? Yesusnya kah? Ruhul Kudusnya kah? Atau Tuhan Bapaknya kah? Iya tak? Bingung kan? Karena mereka mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kemudian setelah dikubur 3 hari, menurut apa yang tertulis dalam kitab mereka, Yesus diangkat dan didudukkan ke samping Tuhan Bapa. Siapa lagi itu? Yang diangkat siapa? Yang didudukkan di sampingnya siapa? Jelas-jelas beda. Kalau tauhid yang 3 itu menunjukkan kepada penghambaan diri seorang hamba hanya kepada Allah semata. Adapun trinitas itu mensyirikkan Allah. Jadi perbedaannya antara sama dengan sumur. Antara langit dengan sumur. Yang satu tentang menunggalkan Allah dalam ibadah, yang konsep trinitas menjadikan Allah 3, menjadikan Allah 1. 1 3 3 1. Ya, Indonesia 3-0. Baik, gitu ya, paham ya. Nah. Cukup. Kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.